الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, masih di dalam pembahasan Kitabus Salah. Bab yang akan kita baca hari ini adalah Babul Adhan wal Iqamah. Babul Adhan wal Iqamah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babul Adhani wal Iqamah. Al-Adhanu, kata beliau, fil lughati al-i'lam. Azan secara bahasa artinya pemberitahuan, ya, atau bahasa kitanya iklan, ya. Iklan itu dari kata i'lan, pengumuman. Ya, al-i'lam atau al-i'lan. Itu azan secara bahasa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'adzin finnasi bilhajj. Umumkanlah kepada manusia, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Ai, maksudnya, nadahum wa a'limhum, ya, panggillah mereka dan beritahu kepada mereka tentang ibadah haji. Jadi azan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan, atau al-i'lan, pengumuman bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Adapun dalam pengertian syar'i, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah zikrun makhsusun, zikir tertentu. Artinya tertentu, tidak sembarang lafaz. Lafaznya sudah ditentukan, baik dari sisi kalimatnya, ataupun dari sisi jumlahnya, ataupun dari sisi urutannya, itu makhsus, sudah tertentu, sudah khusus. Dan yang menentukannya adalah tentunya syariat, bahwa syariat telah menentukan kalimatnya, menentukan jumlahnya, menentukan pula urutannya. Syara'ahu al-islamu lil-i'lami bidukhuli waqti shalah. Disyariatkan dalam agama Islam untuk memberitahu kaum muslimin telah masuknya waktu sholat al-mafruḍah yang wajib. Jadi kalau yang sunnah tidak ada azan ya, tetapi sholat-sholat yang wajib ditandai ya dengan azan. Ketika sudah masuk waktu ditandai dengan azan. Walidakwatil muslimina ilal ijtima ilaiha, dan juga untuk mengajak kaum muslimin berkumpul melaksanakan sholat. Jadi selain dia adalah i'lam, pengumuman, pemberitahuan telah masuknya waktu sholat, sekaligus di dalamnya terdapat ajakan hayya ala sholah, hayya ala falah. Ini kan ajakan ya, bukan hanya sekedar panggilan, tetapi di dalamnya terdapat ajakan untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, hukmul adzan. Apa hukum adzan itu? Apakah wajib ataukah sunnah ataukah yang lain? Ya, mubah misalnya. Ya, kalau kita lihat di sini kata beliau, huwa sunnatun kifayah. Azan ini sunnah kifayah. Dia sunnah kifayah. Ada selama ini kita dengar fardu kifayah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Begitupun sunnah ada kifayah, ada yang sifatnya aini atau ainiyah. Kalau yang kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, tentunya yang lain tidak perlu lagi melakukannya. Kalau mau melakukan bagaimana? Boleh-boleh saja, walaupun nanti ada rinciannya, ada rincian hukumnya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bahwa azan itu adalah sunnah kifayah. Walaupun masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, disebutkan bahwasanya menurut mazhab Hanabilah, menurut mazhab Hanabilah, yaitu pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, azan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi berbeda ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i mereka memilih pendapat sunnah kifayah. Tapi kalau di mazhab Hanabilah, para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat ya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, mereka berdalil dengan hadis ya, di mana Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Malik Ibni Al-Huwairits, dari Malik Ibni Al-Huwairits dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila sudah masuk waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian azan. Dan ini perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan di sini Nabi berkata, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ini kalau di dalam pemahaman mazhab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun di mazhab Syafi'i, azan hukumnya adalah sunnah kifayah. Fil Misr, di satu kota, awil hay, atau di satu kampung. Idza ata bihi ba'duhum saqata at-talabu anil baqin. Kalau sudah ada yang melakukannya, artinya mengumandangkan azan, maka gugurlah perintah ini atas kaum muslimin yang lain. Artinya sudah cukup kalau di satu kampung atau satu desa sudah ada satu orang yang mengumandangkan azan ketika masuknya waktu sholat. وَيُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهِ, dan masyarakat atau komunitas yang sepakat meninggalkan azan, mereka diperangi. Dalam agama kita mereka diperangi kalau mereka meninggalkan azan. Tidak ada yang azan sama sekali, mereka menolak atau mereka tidak mau azan. Itu yuqataluna ala tarkihi, diperangi dikarenakan meninggalkan azan. Li'annahu min a'zami sya'airil Islam. Kata beliau, karena azan adalah di antara syiar agama Islam yang paling agung. Syiar agama Islam yang paling agung, di mana dalam sehari, ya, semalam itu dikumandangkan 5 kali azan. Ya, dikumandangkan 5 kali azan. Lalu dikatakan di sini, walima sabata annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sami'al adzana min ahli baldah, idza sami'al adzana min ahli baldah, apabila Nabi mendengar azan dari yang dilakukan oleh penduduk suatu negeri, lam yaghur alaihim, maka Nabi tidak menyerang mereka. Kalau Nabi mendengar ada suara azan, itu Nabi tidak melakukan serangan. Wa idza lam yasma'hu minhum aghara alaihim. Tetapi apabila Nabi tidak mendengarkan suara azan, maka Nabi pun melakukan penyerangan. Ya, ini dalam konteksnya jihad, ya. Jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dakwah tidak lagi diterima, misalnya, kan. Itu dalam agama ada tahapannya. Pertama, kita ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, tentunya kita tidak akan memaksa. Tetapi mereka harus siap menjadi ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir atau orang-orang yang bukan Islam, yang tinggal dan tunduk kepada pemimpin kaum muslimin. Karena tidak mungkin kita yang tunduk kepada mereka. Ya, karena Islam itu tinggi, maka mereka tunduk kepada kita. Ya, dan kita berikan hak-haknya yang terbaik. Ya, ditandai dengan mereka wajib membayar jizyah, misalnya. Tapi kalau mereka tidak mau, opsi yang kedua, opsi yang ketiga dipilih, yaitu adalah qital, berperang. Itu dalam Islam ada tahapannya, tidak langsung tiba-tiba berperang saja begitu. Tentunya tidak seperti itu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ghaza bina qauman, ya, Rasulullah apabila beliau berada dalam satu ghazwah, dalam satu peperangan bersama kami, kata Anas bin Malik, lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yangzur. Beliau tidak akan memulai menyerang atau memulai ghazwah atau peperangan sampai datang waktu pagi, kemudian beliau melihat atau melihat kota, kampung, desa yang akan beliau masuki, apakah ada azan ataukah tidak. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Apabila Nabi mendengar ada azan di negeri tersebut, maka beliau menahan, artinya tidak melakukan serangan apapun. Wa in lam yasma adzanan aghara alaihim. Tetapi apabila Nabi tidak mendengar suara azan sama sekali, maka Nabi pun menyerang mereka. Wa rawa Muslimun anhu radhiyallahu ta'ala an, dan Imam Muslim meriwayatkan, masih dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghiru idza tala al-fajr. Beliau melakukan serangan apabila fajar sudah terbit. Wa kana yastami'ul adzan. Beliau berusaha mencari-cari suara azan. Fa in sami'a adzanan amsaka wa illa aghar. Apabila beliau mendengarkan azan, beliau menahan untuk tidak melakukan serangan, tapi apabila tidak mendengarkan azan, maka beliau memulai melakukan serangan. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, kita sudah kaji azan secara bahasa, kita sudah kaji azan secara pengertian syariat, kita pun sudah mengkaji hukum azan. Sudah 3 yang kita bahas, ya. Definisi azan, secara bahasa, secara istilah, dan hukum azan. Di mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Yang selanjutnya adalah dalilu tashri'ihi. Dalil disyariatkannya azan. Ya, dalil disyariatkannya azan. Dikatakan oleh beliau, wal aslu fi tashri'il adhani, ya, Al-Quran wa sunnah. Adapun asal disyariatkannya azan adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. فَأَمَّا الْقُرْآنُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. Apabila kalian menyeru kepada solat, maka orang-orang munafik itu akan menjadikannya sebagai huzuwan wa la'iba, yaitu bahan olok-olok dan permainan. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat nadaitum ila salat. Kalian memanggil untuk melaksanakan ibadah salat. Tentunya memanggil itu adalah an-nida. Al-adhan itu an-nida. Panggilan untuk melaksanakan salat. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza, apabila, nudiya lis-salah, kalian dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat, ya, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dharul bai', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah nudiya lis-shalah, dipanggil untuk melaksanakan salat. Ini azan. Ya, panggilan untuk salat adalah azan. Faqad dallatil ayatu ala annahu yunada lis-shalah. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia dipanggil untuk melaksanakan ibadah salat. Wan nida'u huwal adzan. Sedangkan nida dalam bahasa Arab adalah azan. An-nida'i al-adzan. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh beliau, wa ammas sunnatu, adapun dalil dari sunnah Nabi. Fama rawahu Malikun ibn al-Huwairith, hadis yang tadi kita baca. Hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis shalah, apabila waktu salat sudah masuk, fal yu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian azan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling besar di antara kalian umurnya, misalnya dia menjadi imam. Yang paling senior hendaknya menjadi imam. Tentunya umur itu adalah nomor sekian, ya. Setelah akra, yang paling berilmu, paling bagus bacaannya, yang paling paham terhadap sunnah, yang lebih dahulu hijrah, baru terakhir adalah umur. Ya, umur. Hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu dari sisi aslu, ya, dalil tashri'ihi, dalil disyariatkannya azan. Sekarang kita membahas tentang badu tashri'ihi. Bagaimana sih awal mula azan ini disyariatkan? Bagaimana sih awal mula azan ini disyariatkan? Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan babul azan wal iqamah, beliau berkata, kana tashri'ul adhani fi sunnati fi sanatil ula lil hijrah. Disyariatkannya azan adalah di tahun pertama setelah hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi setelah hijrahnya Nabi, tahun pertama baru ada namanya syariat azan dan iqamah. Disebutkan di sini Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kanal muslimuna hina qadimul madinah yajtami'una fayatahayyanuna shalah. Umat Islam ketika mereka datang berpindah ke kota Madinah, mereka melaksanakan sholat dengan cara memperkirakan masuknya waktu sholat. Laisa yunadi laha. Dan tidak ada yang menyeru untuk melaksanakan sholat. Tidak ada yang memanggil untuk melaksanakan sholat. Fatakallamu yauman fi dzalika. Maka para sahabat berbincang tentang permasalahan ini, gimana cara kita mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat. Faqala ba'duhum, ya sebagian mereka berkata, ittakhidhuna qusan mislan nasara. Kenapa kalian tidak mengambil lonceng saja seperti orang Nasrani? Artinya kalau masuk waktu sholat, dibunyikan suara lonceng, ya teng, ya teng, begitu. Ini opsi yang pertama. Lalu sebagian berkata, bal buqan mithla qarnil yahud. Atau kenapa enggak kita ambil trompet seperti trompetnya Yahudi yang terbuat dari apa? Tanduk, tanduk domba. Kenapa kita tidak pakai trompet saja? Faqala Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka Umar berkata, ala awala tab'atsu rajulan yunadi bis-shalah. Atau kenapa enggak kita suruh orang keliling, keliling kampung sambil berkata, ayo salat, ayo salat. Nah, ini pendapat siapa? Pendapatnya Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala an. Faqala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Bilal kum fanada bis-shalah. Maka Rasul pun berkata kepada Bilal, ayo Bilal, kamu aja yang manggil orang melaksanakan salat. Berarti yang dipilih di waktu ini, di waktu itu adalah pendapatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qal, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi ya'mal atau yu'mal. Ketika sempat Nabi akan memerintahkan untuk menggunakan naqus, lonceng. Jadi karena wahyu saat itu belum turun, sempat akan digunakan lonceng. Liyudhrab bihi linnasi lijam'is shalah. Untuk apa ada lonceng? Ya untuk dipukul lalu sebagai pertanda bagi manusia bahwa sholat sudah masuk. Tawfa biya wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Satu ketika kata Abdullah, dalam kondisi masyarakat bingung dengan apa mereka mengumpulkan manusia sholat, maka aku tertidur. Ya, kata siapa? Abdullah bin Zaid. Dalam tidurku aku melihat seorang laki-laki yang berjalan. Laki-laki yang berjalan. Wa ma'ahu naqus. Ya. Dan bersamanya ada lonceng. Artinya dia berjalan sambil membawa lonceng. Fakultu. Kata Abdullah bin Zaid, fakultu. Aku katakan, ya fulan, hal tabi'un naqus. Apakah engkau menjual lonceng? Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Qal, laki-laki itu menjawab, wama tasna'u bihi. Wama tasna'u bihi. Mau dipakai apa ini lonceng? Mau dipakai apa ini lonceng? Kata laki-laki yang dia lihat dalam mimpinya. Fakultu nad'u bihi ila shalah. Aku menjawab, ya aku pakai untuk memanggil orang melaksanakan salat. Faqal, maka laki-laki ini berkata, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik. Mau enggak kamu aku ajarkan yang lebih baik daripada lonceng? Jadi daripada kamu salat dengan ditandai dengan lonceng, aku ajarkan dengan yang lebih baik, mau tidak? Ini perkataan siapa? Laki-laki yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Lalu dikatakan di sini, fakultu lahu bala. Tentu aku pengen, apa itu yang lebih bagus dari lonceng? Faqal, maka laki-laki ini berkata, ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ini diajarkan ya ini diajarkan seperti itu jadi Abdullah bin Zaid diajarkan azan itu dalam mimpinya oleh seorang laki-laki yang membawa lonceng qal summa istakhara anni ghaira ba'idin kemudian laki-laki yang aku lihat dalam mimpiku itu mundur laki-laki yang aku lihat dalam mimpiku itu mundur beberapa langkah tidak terlalu jauh summa qal wa taqulu idza aqamta shalah dan kalau kamu mau iqamat mau melaksanakan salat katakan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Lengkap ya, azan sudah diajarkan, iqamah sudah diajarkan. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Maka ketika waktu pagi datang, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kabarkan mimpi yang aku lihat. Ya, aku kabarkan mimpi yang aku lihat. Ya. Faqal. Maka Rasulullah bersabda, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah." Ini mimpi yang benar insyaallah. Ini mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alki 'alaihi ma ra'aita falyu'adhdhin bihi. Sekarang wahai Abdullah bin Zaid, coba kamu datangi Bilal, kamu ajarkan azan yang kamu dengar dalam mimpimu tersebut, maka hendaknya dia mengumandangkan azan. Siapa Bilal? Ibnu Rabah. Bilal bin Rabah. Lalu dikatakan, فَإِنَّهُ أَنْدَى سَوْتًا مِنْكَ karena suara dia lebih lantang. Bayangkan ya, kelapangan hati para sahabat. Abdullah bin Zaid yang bermimpi, tapi Bilal yang terkenal sampai sekarang, yang dikenal Bilal, Bilal kan begitu. Padahal yang bermimpi Abdullah bin Zaid. Maka Nabi mengatakan, itu bukan kenapa-napa wahai Abdullah. Kenapa aku suruh Bilal sebagai muazzin? Karena dia suaranya lebih lantang, lebih kuat dari suaramu. Ya, lalu dikatakan di sini, fakumtu ma'a Bilal, maka aku pun melaksanakannya bersama Bilal. Faja'altu alqihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Maka aku membisikkannya kepada Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan azan dengannya. Qal. Fasami'a dhalika Umar ibnul Khattab wa huwa fi baitihi. Ketika Bilal sedang azan dengan suara yang lantang, suara itu terdengar oleh Umar di rumahnya. Fakharaja yajurru rida'ahu. Maka Umar keluar dengan tergesa-gesa. Wa yaqul lalu berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah." Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran ya Rasulullah. Laqad ra'aitu misla ma ra'a. Sungguh aku telah melihat dalam mimpiku persis seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Jadi yang bermimpi dua orang. Bukan hanya Abdullah bin Zaid, tapi begitu pun Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an, faqala Rasulullah falillahil hamd. Maka Rasulullah berkata, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ahmad, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin jahit karung tipe MSP JK99

suami saya sanggup menjadi muadzin walaupun tidak sebegitu bagus. Sekarang terdengar azan insya Allah di setiap waktu sholat. Nah pertanyaan saya Ustaz, bagaimanakah awalnya suami saya juga enggak pede, apalagi di waktu subuh itu ya Ustaz terdengar sekali, apalagi ketika bacaan as-salatu khairu minan naum itu otomatis kan kalau suami saya tidak panjang naumnya dan tidak seperti yang dilafadzkan oleh muadzin yang lainnya yang begitu bagus seperti itu. Bagaimana Ustaz seperti itu solusinya? Baik. Apakah suami saya itu sudah sesuai dengan anjuran ataukah belum? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan suami dan keluarga di Bengkulu insyaallah. Tentunya ketika suami ibu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengumandangkan azan di satu tempat di mana mungkin banyak di antara masyarakat yang enggan untuk mengambil tugas tersebut, itu adalah satu keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muazzin al-muazzinuna umana'u hadhil ummah dalam hadis. Orang-orang yang azan itu adalah orang-orang yang terpercaya di antara umat ini, orang-orang yang diberikan amanah di antara umat ini. Dan muazzin al-muazzinuna adalah atwalun nas unuqan yaumal qiyamah. Adalah orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Artinya orang yang mulia kedudukannya. Orang yang paling banyak melihat ke atas karena melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muazzin ketika dia mengumandangkan azan, tidaklah azan yang dia dengar sampai kepada manusia, jin, ya hewan, tumbuhan, kecuali mereka semua akan menjadi saksi kebaikan untuknya kelak pada hari kiamat. Kalau ada orang yang suaranya lantang dan bagus, tentunya itu adalah satu hal yang bagus ya, satu hal yang apa namanya dianjurkan. Tetapi kalaupun tidak ada, tentunya itu bukan alasan azan ditinggalkan oleh satu kampung atau satu desa, ya. Atau kalau yang suaranya lantang dan bagus tidak mau mengumandangkan azan, itu bukan alasan kita yang suaranya tidak terlalu bagus misalnya untuk mengumandangkan azan. Jadi Allah alam bisawab, apalagi masalahnya adalah hanya karena kita tidak sama dengan cara azan masyarakat. Kalau masyarakat naum begitu. Kalau suami ibu cuma as-salatu khairum minan naum misalnya. Tidak terlalu panjang. Ya, naum begitu saja ya, mad lain. Maka itu tidak ada masalah. Itu yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang terbaik untuk ibu dan keluarga insyaAllah. Ada Bapak Zaini, Abu Zaini di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan. Mau nanya nih, Ustaz. Baik. Di kampung saya ini ada musola itu jarang sekali jamaahnya, Ustaz. Kadang sendirian terus sana. Tapi di saat subuh itu ada kadang ada satu, ada dua makmumnya. Sedangkan anak itu disuruh imam terus, Ustaz. Baik. Ana enggak pakai kunut subuh, tapi makmum saya itu yang wah itu pakai kunut subuh. Jadinya ketika ana langsung sujud, beliau berdua ini pakai kunut. Akhirnya ana sampai di tasyahud akhir itu beliau berdua ini langsung baru sujud itu, Ustaz. Karena baca kunut subuh tadi. Pertanyaan saya, apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Menasihati mereka rasanya tidak enak, Ustaz, karena sudah tua-tua. Baik. Mohon solusinya, Ustaz. Subhanallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab ya. Kita sering mengatakan bahwasanya ketika imamnya kunut ya hendaknya kunut. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, begitupun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebaliknya pun begitu, kalau imamnya tidak kunut, ya berarti makmumnya pun tidak kunut. Ya, artinya kalau imamnya kunut, ya makmumnya kunut. Tapi kalau imamnya tidak kunut, ya semestinya makmum tidak kunut. Karena kan ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kata Nabi. Kalau dia takbir, ya kalian takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku, kalian juga ikut ruku. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi imam itu dijadikan imam untuk kita ikuti di belakang. Lalu bagaimana Ustaz? Ada kakek-kakek dua orang yang mungkin akalnya tidak bisa lagi mudah memahami permasalahan tentang khilaf masalah kunut ini. Apa yang harus saya lakukan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau saya seandainya berada di posisi bapak, ya, dan ketika saya mungkin belum sanggup untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin kepada si bapak itu, bagi saya tidak menjadi beban ketika saya harus kunut untuk kedua makmum tersebut. Ya, tidak menjadi beban bagi saya untuk kunut untuk menyesuaikan dengan kedua makmum tersebut. Karena ini masalah yang diperselisihkan, ya, dan kunut bukan bid'ah, ya. Kunut bukan bid'ah, tetapi dia masalah yang diperselisihkan, apakah terus-menerus dilakukan oleh Nabi, apakah hanya ketika nazilah dan lain sebagainya. Dan masing-masing ulama kita lihat memiliki argumentasinya. Mudah-mudahan nanti ketika kita sampai di poin itu, coba kita lebih dalam untuk membaca dan mengkaji insyaAllah. Artinya kalau saya di posisi bapak, ya, saya tidak ada beban untuk misalnya melaksanakan kunut. Kalau saya rasa akan muncul fitnah, kesalahpahaman, apalagi sampai tertinggal dua sujud sekaligus. Karena bapak sudah tasyahud, mereka baru mau sujud. Itu gimana jamaahnya? Maka untuk menolak madorot yang lebih besar, ya sudah, kunut. Menurut saya seperti itu. Ya. Daripada sampai seperti itu, tidak bisa mengikuti, tidak berjalan dengan benar. Dua kali sujud tertinggal, bapak sudah tasyahud akhir, mereka baru mau sujud. Ini berbahaya. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, kalau bapak bisa menjelaskan langsung, ya bagus. Bapak diskusi kayak ini menurut pendapat Imam Ahmad, ya, bahwa kunut subuh itu dilakukan hanya ketika misalnya ada musibah. Ya, karena hadis yang mengatakan bahwa Nabi kunut sampai wafatnya, hadis Anas, adalah hadis yang lemah misalnya atau apa. Nah, itu silakan. Kalau kira-kira si kakek masih paham dengan apa namanya, dengan argumentasi, dengan penjelasan ilmiah seperti itu. Kalau tidak, ya hendaknya kita jangan menjadi apa? Jangan menjadi fitnah untuk manusia. Jangan menjadi cobaan untuk manusia. Mungkin mereka pun tidak khusyuk dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Tegal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada bacaan yang diucapkan muazzin sebelum azan seperti bacaan tasbih dan salawat? Apakah jawaban azan pada lafaz as-salatu khairu minan naum? Baik, yang pertama, Allah a'lam bissawab, ya, saya tidak mengetahui adanya bacaan tertentu sebelum azan. Apakah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Atau wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu tidak ada. Ya, tidak ada bacaan tertentu. Kalau ada tentunya sudah diajarkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabah ridwanullah alaihim ajmain. Jadi kalau sebelum azan tidak ada lafaz apapun. Ya. Sesudah azan ada lafaznya. Ya, berdoa, ya, bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, setelah itu baru kita berdoa, Allahumma rabba hadzihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وَبَأَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Siapa yang mengucapkan doa ini, حَلَّتْ لَهُ شَفَعَتِي, maka dia akan mendapatkan syafaatku, kata baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun terkait dengan apa yang dibaca ketika as-salatu khairu minan naum, para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sodakta wa bararta, ada yang mengatakan as-salatu khairu minan naum. Kalau kita dengar as-salatu khairu minan naum, jawablah as-salatu khairu minan naum. Dan pendapat yang kedua yang lebih kuat. Jadi dibanding pendapat yang membaca sodakta wa bararta, lebih kuat pendapat ucapkan lagi as-salatu khairu minan naum. Kenapa? Karena pertama, tidak ada riwayat yang sahih terkait dengan ucapan sodakta wa bararta. Dan yang kedua, bahwasanya ada hadis yang umum, ya, di mana baginda Rasulullah berkata, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ini hadisnya umum. Apabila kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Artinya kalau saya dengar as-salatu khairu minan naum, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, berarti as-salatu khairu minan naum. Ya. As-salatu khairu minan naum juga kita jawab. Ya, seperti lapas-lapas yang lain, kecuali hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, kita menjawabnya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah alam bisa. Apakah muadzin disyariatkan membaca doa setelah azan? Allah alam bisawab, ya. Allah alam bisawab, yang saya tahu, ya, baik muazzin ataupun yang mendengar berdoa. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai pertanyaan saya pekan lalu tentang sesuatu yang menghalangi kening, akan tapi saya masih ragu karena saya juga pernah mendengar larangan menghibaskan rambut. Iya, larangan bukan menghibaskan rambut, larangan mengusap kening. Larangan mengusap kening. Kata Nabi, kalau kalian habis sujud, jangan mengusap kening. Kalaupun harus mengusap cukup satu kali. Karena itu bisa mengurangi kehusyuan. Yaitu bisa mengurangi kehusyuan. Adapun larangan mengibaskan rambut, saya tidak tahu ada larangannya. Oleh karenanya kalau sholat, saya katakan kan agak diangkat saja sedikit untuk menghilangkan keraguan. Diangkat sedikit, memastikan apa bagian keningnya menempel ke tempat sujud. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu. Dengan Ibu Ita di Medan. Baik, silakan Ibu. Begini Ustaz, saya pernah dengar begini Ustaz. Katanya ada tiga orang yang duluan, tiga jenis manusia yang duluan dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Satu dia ahli ilmu, satu dia ahli Quran, satu dia ahli dermawan yang sering bersedekah. Itu apa maksudnya ya Ustaz? Baik. Itu satu saja. Ustaz, boleh? Satu lagi Ustaz. Silakan. Nah, itu apakah hadis itu Ustaz yang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang itu Ustaz. Itu baik, itu saja Ibu. Iya, makasih. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu hadis Nabi, ya, awwalu man tusya'ar bihimun nar. Orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka, yaitu seorang yang berilmu, ya, seorang qari, seorang jawad yang dermawan, dan seorang mujahid. Maksudnya adalah orang-orang, kalau kita baca hadisnya, akan didatangkan seorang yang berilmu, seorang yang qari'ul Quran. Dikatakan, apa yang kau lakukan dengan Quran? Aku baca siang dan malam ya Allah. Kenapa engkau baca? Karenamu ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabata, kamu bohong, ya, tetapi kamu membaca Al-Quran liyuqal qari, huwa qari. Kamu membaca Al-Quran agar kamu dapat gelar seorang qari, seorang yang hebat membaca Quran. Maka malaikat berkata, kadzabta, iya kamu memang bohong. Kamu bilang karena Allah, padahal karena manusia. Ah, ini yang jadi karena manusia. Ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam ibadah. Begitupun ditanya kepada orang yang diberikan kekayaan, madza fa'alta bimalik? apa yang kau lakukan dengan hartamu? Dikatakan tidak ada satu pintu kebaikan kecuali saya berinfak. Untuk apa kamu infak? Untukmu ya Allah, kadzabta, kamu bohong. Ya, tetapi kamu berinfak liyuqal bi annaka jawad. Kamu berinfak agar dikatakan kamu ini dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Malaikat berkata, kadzabta, betul kamu pembohong. Maka dilempar dia ke neraka. Ya. Yang ketiga, orang yang berperang, kenapa kamu, apa yang kamu lakukan? Aku berperang, untuk apa kamu berperang? Untuk meninggikan agamamu, bohong. Kamu berperang agar dikatakan kamu pemberani, hebat, kuat, dan kamu sudah dapatkan pujian itu. Jadi, apa namanya, hadis ini menunjukkan kepada kita ahammiyatu al-ikhlas. Pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ya. Pentingnya apa? Keikhlasan dalam beramal. Bahwa ketika kita beramal, pastikan kita mengikhlaskan amal kita. Karena ikhlas ya diterima, tidak ikhlas celaka. Ya, tidak ikhlas berbahaya, celaka. Amalnya tidak diterima, bahkan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitan dengan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, yang saya tahu itu bukan hadis, dari penjelasan para ulama bukan hadis. Tapi maknanya benar ya, maknanya enggak ada masalah. Makan ketika lapar. Ya, karena dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang sahih dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih buruk bagi manusia kecuali dia memenuhi perutnya. Kalaupun dia harus makan, maka sepertiga untuk makan, untuk minum dan untuk udara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Ada Ibu Tina di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanya Ustaz. Silakan Ibu. Iya. Mau nanya mengenai BPJS, Ustaz. Silakan Ustaz, Ibu. Itu kan tidak boleh karena ada dendanya, katanya haram. Iya. Jadi balikat. Sekarang sudah tidak ada dendanya, apakah sudah boleh, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Sudah tawakal, sudah tawakal. Allahu barik fiik. Allah alam bisawab. Para ulama, para asatiz ya di Dewan Syariah Nasional DSN mengkritik tentang adanya denda. Jadi BPJS itu kan akadnya akad tabarru, akad saling menolong, ta'awun, akad bersedekah. Kalau bersedekah kenapa harus ada denda keterlambatan? Itu yang dikaji oleh para ulama di Dewan Syariah Nasional. Saya sempat membaca berita ada pertemuan antara tiga lembaga, yaitu MUI, Dewan Syariah Nasional, MUI dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, kemudian OJK, kemudian BPJS. Itu sempat ada perkumpulan untuk mencari solusi. Tapi setelah itu tidak ada lagi informasi hasilnya. Ya, kalau memang ada informasi dendanya dihapuskan, tentunya itu kabar gembira. Tentunya itu adalah kabar gembira. Karena memang akadnya ya akad tabarru, akadnya adalah akad tolong menolong. Hukum asalnya kalaupun ada keterlambatan ya tidak ada denda. Itu yang saya dengar dari penjelasan para ulama yang kompeten dalam permasalahan tersebut ya. Kalau ada denda ya seperti hutang piutang ya. Ada dendanya. Denda keterlambatan. Dan itu enggak boleh. Ya itu enggak boleh jadi apa namanya? Riba atau yang lainnya, Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sumatera Selatan. Di masjid tempat saya tinggal, kalau azan Jumatnya itu dua kali. Pertama waktu zuhur rehat 5 menit dari azan itu, azan lagi. Apa itu sesuai dengan dalil? Allah alam bisa ya. Ada dalil terkait dengan azan. Ada dalil terkait dengan azan, apa namanya, dua kali, yaitu perbuatan salah satu khalifah yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an ya, dan kata para ulama itu tidak masalah diamalkan, tetapi dengan syarat kita harus melakukannya sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bagaimana beliau melakukannya, yaitu azan pertama dilakukan di luar waktu. Artinya kalau sekarang zuhur itu jam 11.50 misalnya, atau 11.50, maka azan pertama itu dikumandangkan jam 11. Nah, kalau sekarang masalahnya adalah azan pertama dan kedua dilakukan di waktu zuhur, di waktu Jumat. Itu tidak sesuai dengan contoh yang pernah dilakukan oleh siapa? Sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan. Kalau kita memang ingin mencontoh sahabat Utsman bin Affan, ya, di mana beliau azan dua kali, maka azan pertama itu sebelum masuk waktu. Apa fungsinya? Fungsinya mirip dengan azan pertama sholat subuh, untuk membangunkan orang yang melaksanakan sholat. Allah alam bisawab. Ini barangkali. Baik. Apabila berdoa setelah sholat buang angin, apakah tidak mengapa? Tidak masalah. Ya, berdoa di luar sholat, apalagi ya, tidak disyariatkan harus bersuci. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.